Timbangko song ngerti kahanane mendengak dewe bubar wae soyo suwe aku berjuang dinggo bertahan trimo ngalah aku nyerah kudu pasrah.